Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, para pecinta dan para pemirsa Ruang TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bersua dan insyaallah akan melanjutkan kajian Sirah Nabawi, yang mana dengan mempelajari Sirah Nabawi kita akan semakin tahu bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin bertambah cinta kita kepada beliau, semakin bisa meresapi bagaimana cara beliau dalam berdakwah, bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana sumbangsi beliau bagi umat manusia ini. Semua itu bisa diraih dengan kita mempelajari Sirah Nabawi. Dan dengan mempelajari Sirah Nabawi, kita akan bisa bercermin apakah dakwah kita, akhlak kita, manhaj kita sudah seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak ibrah yang bisa kita petik dari belajar Sirah Nabawi. Tayyib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari Sirah Nabawi tentang menjelang dan sesudah menerima wahyu. Terakhir kemarin sudah kita jelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa remaja, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid umur 25 tahun. Kemarin sampai di situ. Lah sekarang kita akan mempelajari Sirah Nabawi menjelang dan sesudah atau ketika Rasulullah menerima wahyu. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, terjadi peristiwa banjir besar di kota Makkah al-Mukarramah. Jadi banjir datang, dan kita tahu bahwa Makkah adalah sebuah wilayah yang banyak pegunungan batu atau ya banyak bebatuan, yang mana kalau ada hujan lebat maka air tidak langsung meresap ke tanah, tapi air ya berkumpul di tempat yang rendah. Kita bayangkan ya Masjidil Haram diapit oleh bebatuan atau bukit-bukit batu, dan pada waktu terjadi banjir besar sehingga menghantam dindingnya Ka'bah. Ini Rasul berumur 25 tahun. Ketika Nabi umur 35 tahun, terjadi banjir besar di kota Mekah hingga menghantam temboknya atau dinding Ka'bah yang memang pada waktu itu sudah rapuh. Sudah rapuh, terus datang banjir sehingga hampir merobohkan semua sisi dari dinding Ka'bah. Sehingga ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum kafir Quraisy pada waktu itu berkumpul dan memusyawarakan apa yang harus dilakukan dengan Ka'bah yang roboh ini. Akhirnya mereka bersepakat untuk membangun kembali Ka'bah. Kenapa? Karena Quraisy itu dipandang sebagai suku yang terhormat di kalangan Arab, karena Quraisy adalah suku yang menjaga Ka'bah. Dan kita tahu posisi Ka'bah di tengah bangsa Arab adalah diagungkan oleh bangsa Arab. Ini kita belum berbicara Islam ya, karena Islam belum ada pada waktu itu, Rasulullah belum mendapat wahyu. Tetapi masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab pada waktu itu, apapun sukunya, apapun kabilanya, mereka sangat menghormati Ka'bah. Karena itu adalah sisa-sisa peninggalan dari ajaran Nabi Ibrahim. Cuma mereka selewengkan. Mereka taruh berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Jadi singkat kata, ketika bangunan Ka'bah dindingnya roboh karena banjir, kaum kafir Quraisy berembuk dan bermusyawarah bagaimana agar bisa dibangun kembali, karena Ka'bah adalah amanat yang harus dipikul oleh bangsa Quraisy. Ya, jangan sampai pamornya jatuh di tengah kabilah-kabilah yang lain. Akhirnya kaum Quraisy bersepakat membangun kembali dinding Ka'bah yang rubuh, dan dalam pembangunan itu mereka membuat kesepakatan tidak boleh ada dana yang dihasilkan dari harta yang haram untuk membangun Ka'bah. Harus benar-benar harta yang halal. Tidak boleh mahar perzinahan, tidak diperbolehkan harta mendolimi orang, tidak boleh harta di dalamnya ada riba, hasil judi, hasil maling, hasil nyolong, hasil merampok, uang hasil yang jelek-jelek tidak boleh. Harus benar-benar harta yang murni, harta yang halal yang mereka kumpulkan untuk membangun Ka'bah. Kemudian ikhwat al-iman, orang yang pertama kali, jadi kita tahu bahwa ketika banjir ini menghantam sisi-sisi Ka'bah, otomatis ada sebagian yang masih utuh, tapi kebanyakan sudah banyak yang roboh. Lah, tembok-tembok yang masih belum roboh ini otomatis harus dibongkar dulu, baru ditinggikan lagi dindingnya. Lah, tidak ada yang berani merobohkan sisa-sisa dinding Ka'bah. Takut kualat, takut tertimpa bala karena merobohkan dinding Ka'bah. Gak ada yang berani. Sampai ada seorang kafir Quraisy namanya Al-Walid bin Al-Mughira Al-Makhzumi. Al-Walid bin Al-Mughira Al-Makhzumi ini mengambil kapak dan dia berkata, "Ya Allah, Allahumma la nuridu ilal khair. Ya Allah, aku tidak menginginkan, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami ingin membangun kembali rumahmu ya Allah," atau dinding Ka'bah yang roboh tadi diangkat kembali. Akhirnya dia setelah berdoa seperti itu, terus dia hancurkan sisa-sisa tembok itu, akhirnya dirobohkan, dihancurkan. Ketika orang kafir Quraisy melihat ternyata Al-Walid bin Mughira Al-Makhzumi tidak tertimpa apa-apa setelah merobohkan dan menghancurkan sisa-sisa dinding Ka'bah, ternyata enggak ada suatu yang menimpanya, khawatir kualat dan seterusnya, ternyata kok tidak ada apa-apa, akhirnya mereka berani dan mereka gotong royong menolong Al-Walid bin Mughira Al-Makhzumi untuk merobohkan sisa-sisa tembok itu, kemudian dibangun kembali dengan harta yang halal, bukan harta yang haram. Kemudian kafir Quraisy membagi, karena semua kabilah, semua yakni keluarga-keluarga di Quraisy itu ingin punya andil dalam membangun Ka'bah. Sehingga bani ini bagiannya ini, bani ini bagiannya ini, ya, kabilah ini bagiannya ini. Jadi dibagi-bagi. Karena semua orang menginginkan kehormatan. Semua orang menginginkan punya andil dalam membangun Ka'bah. Sehingga dibagi-bagi. Dan pada waktu itu ikhwatal iman disampaikan oleh pengarang kitab Ar-Rahiqul Makhthum karya Sofiyur Rahman Mubarakfuri rahimahullah, bahwa Al-Banna, arsitek yang menggawangi atau arsitek yang ada pada waktu itu ketika membangun Ka'bah adalah seorang dari negeri Romawi yang bernama Bakum. Ya, Bakum adalah orang Romawi yang mengarsiteki pembangunan Ka'bah pada waktu itu. Ya, taib. Sampai ketika selesai, ternyata dalam riwayat dikatakan uang halal habis. Uang halal yang dikumpulkan untuk membangun Ka'bah itu habis. Sehingga Ka'bah tidak bisa dibangun utuh sempurna seperti di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada sebagian sisi yang tidak tercover, ada di luar bangunan Ka'bah karena kehabisan dana. Makanya antum lihat Ka'bah itu, di sini ada Ka'bah buatan kecil-kecilan itu. Saya ambil aja ya, enggak apa-apa ya. Bismillah, biar lebih jelas. Ah, nih, kebetulan ada Ka'bah. Nah, di sini antum lihat kalau mana Hajar Aswadnya ini. Nah, ini Hajar Aswadnya di sini nih. Hajar Aswad di sini. Lalu antum lihat di sini ada, kalau antum lihat di TV kan ada bangunan setengah lingkaran di sini. Nah, bangunan setengah lingkaran ini namanya Hijir Ismail. Ya, jadi saya ulangi, di sini ada setengah lingkaran Itu namanya Hijr Subal. Itu sebenarnya, ini sebenarnya bagian dari Ka'bah. Bagian dari Ka'bah. Akan tapi seperti yang saya katakan, karena orang kafir Quraisy kehabisan dana yang halal, akhirnya tidak tercover semua. Seharusnya kan tercover nih. Tapi karena kehabisan dana halal, akhirnya dibuat minimalis. Sehingga yang melengkung setengah lingkaran itu di luar bangunan Ka'bah. Padahal itu bagian dari Ka'bah sebenarnya. Sehingga ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah seperti yang kita lihat itu ada setengah lingkaran di luar. Itu sebenarnya adalah bagian dari Ka'bah. Hanya saja pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy kehabisan dana sehingga tidak melengkapkan semuanya. Sehingga orang sholat di Hijr Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Gitu ya. Oke. Setelah rampung pembangunan Ka'bah itu, mereka berselisih pendapat. Siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad? Ya, mana tadi Hajar Aswadnya? Setelah selesai, mereka bersengketa. Siapa yang berhak menaruh Hajar Aswad di sini? Ini rebutan. Kabilah saya, kami. Kami yang paling berhak. Kami yang paling berhak. Semua rebutan. Ya, ingin mencari kehormatan dengan menaruh Hajar Aswad di posisinya ini. Sehingga mereka saling bertikai, bahkan hampir terjadi pertengkaran di antara mereka. Sampai akhirnya mereka bersepakat dan mengatakan, ya, untuk menyelesaikan pertikaian itu, mereka mengatakan, "Wis, begini saja. Kita tunggu siapa orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Lah nanti yang masuk, maka kita sepakat dialah orang yang akan meletakkan batu Hajar Aswad di tempatnya, terlepas dari kabilah mana." Akhirnya mereka nunggu. Nunggu sampai masuklah orang yang masuk di Masjidil Haram. Mereka menunggu, ternyata yang masuk adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang yang menunggu tahu ternyata yang masuk adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka semuanya sepakat dan mengatakan, "Al-Amin, ittafaqna." Ternyata yang datang adalah Al-Amin, Muhammad. Al-Amin orang yang terpercaya, orang yang amanat. Semua orang Quraisy ridho dengan Rasulullah. Meskipun dia dari kabilah Hashim, meskipun dia dari Bani Hashim, ridho semuanya. Karena apa? Karena yang dilihat bukan Bani Hashimnya. Yang dilihat adalah Rasulullah SAW. Maka mereka mengatakan, "Hadza Muhammad, radhina, radhina." Kita ridho, kita ridho. Karena yang datang ini Muhammad. Sudah, dialah yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Yang dilihat bukan Bani Hashimnya lagi. Karena Rasulullah kan keturunan Bani Hashim. Tapi mereka tidak melihat itu lagi. Yang dilihat adalah person dari Rasulullah. Mereka ridho. Karena Rasulullah ini orang yang baik, tidak pernah berbohong, ya, memegang amanat, menyambung silaturahim, padahal di masa jahiliyah makan yang baik-baik, tidak pernah menyakiti orang. Sehingga orang kafir Quraisy sepakat, ya sudah, Muhammad Al-Amin, kita sepakat dialah yang meletakkan Hajar Aswad tersebut. Dan diterangkan bahwa lelaki yang punya usul, "Wis, begini aja, daripada kalian bertengkar, sekarang kita diam dulu, kita tunggu siapa yang masuk masjid. Nah, nanti yang masuk itulah yang meletakkan." Lah, yang punya usulan ini namanya Abu Umayyah Ibnul Mughirah Al-Makhzumi. Itu orangnya, ya. Abu Umayyah Ibnul Mughirah Al-Makhzumi. Singkat kata, mereka sepakat yang meletakkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat kehebatan Rasulullah. Setelah itu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak egois dan, "Ya sudah, gini, saya yang meletakkan, selesai." Enggak. Di sini akan tampak kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang yang ada di situ, ya, disuruh ngambil kain, kemudian Hajar Aswad ditaruh di kain itu. Kemudian setiap ketua suku memegang kain itu membawa. Jadi ujung-ujung kain ini dipegangi oleh ketua suku, ketua kabilah, kemudian ditaruh di mendekati di tempatnya Hajar Aswad. Setelah mendekat baru diambil Nabi dan diletakkan di Hajar Aswad. Sehingga dalam peletakan Hajar Aswad itu, Rasulullah melibatkan seluruh ketua suku atau ketua kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Itulah kehebatan Rasulullah dan menunjukkan kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mereka setuju dan ridho semua. Nah, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, kita harus mengambil pelajaran tentang peristiwa pembangunan Ka'bah ini. Apa pelajarannya? Pelajaran yang pertama, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang pertama adalah ikhtiramu Quraisy lil Ka'bah. Jadi peristiwa yang kita sampaikan tadi menunjukkan beberapa pelajaran penting. Yang pertama, ikhtiramu Quraisy lil Ka'bah, bahwa orang kafir Quraisy itu sangat menghormati dan mengagungkan Ka'bah. Mereka mengagungkan Ka'bah meskipun mereka kafir. Meskipun mereka penyembah berhala, tapi mereka benar-benar mengagungkan Ka'bah. Makanya mereka berpikir bagaimana caranya membangun kembali Ka'bah. Ini pelajaran pertama, bahwa orang kafir Quraisy dahulu pun ya mengagungkan Ka'bah atau menghormati Ka'bah. Pelajaran yang nomor dua, orang kafir Quraisy itu tahu bahwa zina itu haram, gak boleh, maksudnya jelek, riba juga jelek, zalim juga jelek. Makanya ketika mereka membangun Ka'bah, mereka bersepakat dulu, dalam membangun Ka'bah tidak boleh ada harta yang haram. Harta yang dipakai adus, harta yang halal. Tidak boleh mahar perzinahan, perjudian. Tidak boleh uang hasil mendolimi orang, hasil nyolong, tidak boleh. Hasil riba enggak boleh. Harus benar-benar harta yang murni. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kafir Quraisy itu tahu bahwa amalan-amalan tadi itu adalah amalan-amalan yang negatif. Dan ini juga menunjukkan penghormatan kafir Quraisy kepada Ka'bah. Sampai-sampai membangunnya harus dari harta yang halal. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang nomor tiga adalah bahwa yang mengarsiteki pembangunan Ka'bah pada waktu itu, ya, bukan yang sekarang, pada waktu itu adalah seorang yang bernama Bakum, seorang arsitek dari bangsa Romawi. Kemudian pelajaran nomor empat, bahwa orang Arab itu mempunyai sifat yaitu hubbus syaraf wal fakhr. Orang Arab itu sangat mencintai kehormatan, mencintai penghormatan, kebanggaan, ingin dipuji, ingin dilihat orang, ingin dihormati orang, itu ada dalam bangsa Arab. Makanya mereka rebutan siapa yang paling berhak menaruh Hajar Aswad, karena mereka semuanya pengen di depan, semuanya pengen yang terhormat gitu. Kemudian ikhwatal iman, pelajaran nomor lima adalah fadlun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada waktu itu belum jadi nabi, belum menerima wahyu. Tetapi meskipun demikian, orang kafir Quraisy pada waktu itu sepakat bahwa Rasul adalah manusia terbaik, manusia yang paling terpercaya, manusia yang amanat, sehingga Rasul dipilih sebagai orang yang meletakkan Hajar Aswad. Dan itu disepakati oleh orang kafir Quraisy. Itu juga dalil bahwa orang kafir Quraisy itu sebelum Rasul diangkat jadi nabi, semua cinta sama nabi. Ya, yang menjadi permusuhan antara kafir Quraisy dengan nabi adalah nanti ketika nabi umur 40 tahun diangkat jadi rasul, mendakwakan tauhid, lah itu baru dibenci. Tapi sebelum umur 40 tahun itu, semua orang kafir Quraisy senang sama nabi. Karena untuk mencari celah itu enggak ada. Jeleknya nabi itu enggak ada. Wajahnya ganteng, akhlaknya mulia, ya, postur tubuhnya itu indah, pakaiannya Rasulullah bagus, perangainya baik, sifat-sifatnya mulia, tutur bahasanya bagus, menyambung silaturahim, terpercaya, bukan orang yang pelit, menolong orang yang susah. Jadi sulit orang kafir Quraisy itu mencela Rasulullah, enggak ketemu. Sulit orang kafir Quraisy itu ya menghina Rasulullah. Enggak bisa. Baru nanti ketika mereka ya mengetahui bahwa Rasulullah mendakwakan Islam, itu baru mereka benci. Sebelumnya enggak ada yang benci sama nabi. Semua mengakui itu. Nah, itu ya. Nah, ini pembahasan tentang masalah pembangunan Ka'bah. Kemudian ikhwatal iman, menjelang umur 40 tahun, beliau diangkat jadi rasul. Perlu diketahui bahwa sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, sebelum umur 40 tahun menerima wahyu dari langit, maka Rasulullah itu dijaga oleh Allah. Tidak pernah Rasulullah melakukan kemaksiatan meskipun satu kali, tidak pernah. Dan itu penting. Karena Nabi kalau gak dijaga bahaya. Kalau Nabi, misalnya ada seorang dijadikan Nabi terus pernah nyolong. Gak mungkin itu. Karena kalau pernah nyolong, bahaya. Nanti ketika dia mendakwakan Islam, masyarakat akan ingat, oh kamu dulu tukang nyolong. Dan gak mungkin Allah membiarkan itu terjadi. Dijaga Rasulullah itu. Misalnya ada seorang ya, sebelum diangkat dijadikan Nabi misalnya, terus dia melakukan judi, melakukan zina. Maka itu sangat tidak mungkin. Karena gak mungkin seorang Nabi ketika dapat wahyu mendakwakan Islam, padahal dirinya dulu pernah berzina. Orang akan mengatakan, lo dulu kamu yang berzina. Pasti gak diterima dakwanya. Ya, makanya dijaga oleh Allah. Nabi gak pernah melakukan tindakan kemungkaran. Ya, perhatikan. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari, dicantumkan juga oleh Al-Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini, dan juga diikuti oleh Al-Imam Az-Zahabi. Ya. Saya bacakan sebuah riwayat bahwa Rasulullah benar-benar dijaga. Beliau mengatakan, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat, "Ma hamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyah ya'maluna ghairu marratain." Perhatikan, aku tidak pernah berkeinginan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kecuali dua kali. Dan itu pun aku dihalangi Allah, aku dicegah oleh Allah sehingga aku tidak sampai melakukan kemaksiatan tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi kata Nabi, tidak pernah dulu aku melakukan perbuatan ahli jahiliyah. Tidak pernah, kecuali dua kali aku ingin melakukan. Tapi langsung ditegur Allah, dicegah Allah sehingga aku tidak jadi melakukan. Jadi ceritanya begini. Pada waktu itu Rasulullah SAW ada di puncak Mekah, menggembalakan domba dengan temannya. Kemudian beliau berkata kepada temannya, wahai temanku, tolong jagalah gembalaanku. Aku ingin masuk ke kota Mekah, ingin begadang seperti pemuda Mekah begadang. Kata temannya Rasul, ya sudah silakan, kambingmu aku yang menjaga, silakan turun. Rasul turun. Rasul mendengarkan suara-suara musik, ya kalau zaman sekarang ya konser lah begitu. Maka Rasul ingin menikmati. Rasul tanya kepada orang-orang, ini ada siap? Ini acara apa ini? Kok rame-rame? Kata orang-orang, arsu fulan wa fulana. Ini adalah kemantenannya fulan dan fulan. Weddingnya fulan dan fulana. Fulana. Pernikahannya fulan dan fulana. Maka Rasulullah duduk ingin menikmati konser tersebut. Zaman dulu kan nyanyi-nyanyi, rebana. Mungkin tarian perut dan seterusnya. Wong jahiliyah. Maka ketika Rasulullah ingin duduk dan mendengarkan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah tertidur pulas. Agar tidak mendengarkan suara musik tersebut, Rasulullah tertidur pulas, tidak terbangun sampai terik matahari panas menyengat Rasulullah, baru Rasulullah terbangun. Maka Rasulullah SAW kembali ke temannya dan ditanya sama temannya, apa yang kamu lakukan malam kemarin, malam tadi? Oh, saya tertidur. Dan Rasulullah minta izin kedua kalinya ke temannya untuk menikmati acara seperti itu. Rasulullah turun lagi malam itu. Ketika Rasulullah sudah siap duduk menikmati tontonan itu, Allah halangi dan Allah tidurkan Rasulullah sampai pagi hari lagi, sampai dibangunkan teriknya matahari. Setelah itu Rasulullah berkata, semenjak itu aku gak mau lagi berkeinginan untuk melakukan kejelekan atau kemaksiatan. Nah, itu menunjukkan bahwa musik-musik gak disenangi sama Rasulullah dan ditegur sama Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabari, disahihkan Imam Hakim dan diikuti oleh Imam Az-Zahabi, tapi didhaifkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Ada hadis lain. Hadis ini sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah dijaga oleh Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Lama buniyat al-Ka'batu dhahaban Nabi wa Abbas yang kulanil hijara. Ketika terjadi pembangunan Ka'bah, Rasulullah ikut mikuli batu, membawa batu bersama pamannya yang bernama Al-Abbas. Abbas ini pamannya Nabi yang umurnya selisih cuma 1 atau 2 tahun dengan Nabi. Ya, kurang lebih ya. Jadi umurnya sangat dekat sama Nabi Abbas ini. Qala Abbas li Nabi SAW, pamannya Nabi yang bernama Abbas, berkata kepada Nabi ketika dua-duanya saling memikul batu untuk pembangunan Ka'bah, maka pamannya berkata, ij'al izaraka ala raqabatika yaqika. Saya ulangi, ij'al izaraka ala raqabatika. Wahai ponakanku, letakkan sarungmu, letakkan pakaianmu ada di lehermu agar batu itu tidak menyakiti tubuhmu. Kan mikul kan ya butuh apa namanya? Kata orang Jawa butuh lapisan, butuh lampinan agar tidak kena pakaian, tidak kena tubuh kita. Wahai ponakanku, letakkan sarungmu di dekat lehermu biar kalau ngangkat batu tidak terluka. Maka apa yang terjadi ikhwatal iman, maka Rasulullah SAW ketika melakukan itu, mengambil sarungnya, otomatis kan terbuka auratnya kan, ditaruh di lehernya, Rasulullah tersungkur, hampir pingsan Rasulullah. Bahkan Rasul tersungkur ya, Rasul tersungkur, kemudian menatap ke arah langit, dan Rasulullah SAW ketika sadar, Rasulullah mengatakan, izari, izari, sarungku, sarungku. Kemudian Rasulullah mengikat sarungnya dan tidak menaruh di leher lagi. Artinya, pada waktu itu Rasulullah sudah dijaga oleh Allah agar auratnya tidak terlihat oleh manusia. Jadi kesimpulannya ikhwatal iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjaga, tidak pernah melakukan maksiat baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun nanti ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana kisah menjelang permulaan menerima wahyu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 40 tahun. Dan 40 tahun adalah matangnya pikiran seseorang, ya, berkumpul kekuatan tenaga dan kekuatan pengalaman dan pikiran pada umur 40 tahun. Apa yang terjadi? Pada umur 40 tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilaihi al-khala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan oleh Allah suka menyendiri. Umur 40 tahun itu. Jadi Rasul suka menyendiri, melihat keadaan bangsa kafir Quraisy, yang satu nyembah patung, yang satu menikahi istri dari ayahnya sendiri, yang satu memutuskan silaturahim, yang satu ini ada yang mengubur putrinya hidup-hidup, ada yang judi, ada yang zina. Komplek permasalahan kafir jahiliyah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan keadaan itu. Hubbiba ilaihi al-khala. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah suka menyendiri. Dan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya permulaan menerima wahyu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering bermimpi, ya. Awal ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi, yani ar-ru'ya shaliha fin naum. Rasulullah dikasih mimpi, mimpi yang benar. Dan dalam riwayat itu dikatakan selama setengah tahun menjelang menerima wahyu itu, Rasul diberi mimpi-mimpi, mimpi yang benar seperti falak subuh. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan Allah suka menyendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah pada waktu itu, ya ketika awal-awal menerima wahyu suka menyendiri, beliau berangkat ke gua, apa namanya, gua Hira yang ada di bukit Jabal Nur. Rasulullah di atas ke sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bekal dan dibekali oleh Khadijah. Lihat bagaimana hebatnya Khadijah, bagaimana Khadijah memotivasi Rasulullah, apa yang terbaik untuk Rasul maka dilakukan oleh Khadijah. Maka Khadijah membuat perbekalan Nabi, ada makanannya, ada minumannya. Setelah perbekalan selesai dibawa oleh Nabi naik ke Jabal Nur. Di situ ada gua namanya Gua Hira. Di situlah Rasulullah menyendiri. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kehabisan bekal, makannya selesai, kemudian minumannya sudah habis, Rasulullah turun lagi. Dan itu berhari-hari, bermalam-malam. Kalau Rasulullah habis, pulang lagi, dibekali lagi oleh Khadijah binti Khuwailid, istri yang tercinta. Sampai terjadilah apa yang terjadi pada waktu itu bulan Ramadan. Rasulullah ada di Gua Hira, datanglah makhluk, yaitu Malaikat Jibril. Datanglah makhluk, ya, yang aneh, Malaikat Jibril datang ke Nabi ketika Nabi ada di Gua Hira, dan malaikat itu mengatakan, Iqra, bacalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana biqari'in." Aku ini enggak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani hatta balahu minni juhud. Maka Rasul didekap oleh Jibril tersebut sampai Rasul hilang tenaganya. Setelah itu dilepas lagi oleh Jibril. Kemudian Jibril berkata lagi, "Iqra, bacalah." Maka Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari'in, aku enggak bisa baca." Maka didekap lagi sama Jibril sampai Rasulullah lemes, dilepas lagi. Terus diucapkan untuk ketiga kalinya, Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Jadi, mohon maaf, yang ketiga didekap lagi, karena enggak bisa kan, didekap lagi Rasulullah. Ma'ana biqari'in, kata, aku enggak bisa baca, didekap lagi sampai tiga kali. Setelah itu baru Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Ini adalah wahyu pertama kali turun. Ketika mendapatkan apa namanya berita aneh ini, orangnya aneh, di gua didatangi makhluk aneh, disuruh baca tiga kali, didekap tiga kali, setelah itu dilepaskan, dikasih wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka Rasulullah ketakutan, ini ada apa ini? Suatu yang aneh, suatu yang mengerikan. Rasulullah enggak paham. Ada apa ini? Maka Rasulullah ketakutan dan Rasulullah turun. Rasulullah turun ke rumahnya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Sampai di rumah Rasulullah mengatakan, Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah. Rasulullah demam, Rasulullah ketakutan. Zammiluni. Akhirnya apa yang terjadi di selimuti sama Khadijah? Setelah selesai dan hilang ketakutan Rasulullah, maka Khadijah berkata, ya, maka mohon maaf, maka Rasulullah berkata kepada Khadijah, mali, ada apa di? Qala li Khadijah, Rasulullah berkata kepada Khadijah, mali, ada apa ini? Ada apa dengan diriku? Laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir terjadi apa-apa terhadap diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gundah, dalam keadaan galau, maka lihatlah sosok seorang yang namanya Khadijah. Sosok yang mampu menenangkan hati suami. Maka Khadijah mengatakan, "Kalla wallahi la yuzikallah abada." Tidak wahai suamiku. Selama-lamanya Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu. Innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang selalu menyambung tali rahim. Engkau menolong orang yang susah, membantu orang yang terdolimi. Engkau orang yang memuliakan tamu, menyambung tali silaturahim, membantu orang-orang yang susah. Tidak mungkin Allah akan menghinakan dirimu. Bahkan dalam riwayat, Khadijah mengatakan, Arju antakuna nabiya hadil ummah. Aku berharap kau adalah nabinya umat ini. Lihatan seorang istri memberikan optimisme kepada suaminya. Tidak membiarkan suaminya down dalam berdakwah. Inilah Khadijah binti Khuwailid, di pick up dakwanya. Coba bayangkan zaman sekarang. Ada seorang suami ngomong sama istrinya, "Mah atau istriku, aku hari ini enggak kerja, aku mau ke masjid aja i'tikaf." Mungkin istri zaman sekarang, "Ah, aneh ini. Bukan Ramadan, bukan apa, waktunya kerja malah i'tikaf di masjid." Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Rasulullah datang ke Jabal Nur, ke Gua Hira, maka Khadijah dengan senang hati, silakan wahai suamiku. Bahkan perbekalannya disiap-siapkan oleh Khadijah binti Khuwailid. Kemudian ikhwan taliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Khadijah berkata, Fantolaqat bihi Khadijah hatta atas bihi Waraqah bin Naufal Ibn Asad Ibn Abdul Uzza Ibn Ammi Khadijah. Maka pada waktu itu Khadijah binti Khuwailid mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ke Waraqah bin Naufal. Saya ulangi ya. Jadi pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh Khadijah binti Khuwailid ke saudara atau ke saudara sepupunya. Jadi Khadijah binti Khuwailid punya seorang sepupu. Sepupunya ini namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah ini paham bahasa Ibrani. Dia bisa membaca Injil dan dia paham dengan Taurat. Dia adalah seorang Arab jahiliyah, tapi pada waktu itu dia sudah beragama Nasrani. Dia enggak mau ikut tradisi jahiliyah, tapi lebih memilih agama Nasrani, bisa baca Injil dan paham tentang Injil. Akhirnya Khadijah membawa anak pamannya, Khadijah membawa Rasulullah ke sepupunya. Ini dalil tentang kecerdasan Khadijah. Khadijah tidak membawa Rasulullah ke dukun. Karena pada waktu banyak dukun. Pada waktu banyak penyihir. Pada waktu banyak kuhan. Atau para dukun banyak zaman itu. Bahkan pada zaman itu, orang Arab jahiliyah kalau menemukan sesuatu yang aneh-aneh seperti itu, mereka akan pergi ke dukun. Tapi silakan dilihat. Apa yang dilakukan Khadijah? Tidak membawa Rasulullah ke dukun. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Tapi Khadijah membawa Rasulullah kepada seorang yang bernama Waraqah bin Naufal yang paham tentang agama langit, agama samawi. Ini dalil tentang kecerdasan Khadijah binti Khuwailid. Maka ikhwatal iman, apa yang terjadi? Dibawalah Rasulullah SAW menuju Waraqah, seorang yang ahli tauhid pada zaman itu, beragama Nasrani dengan agama Nasrani yang masih lurus. Maka setelah di depannya, Khadijah berkata, "Wahai sepupuku, tolong dengarkanlah keluhan dari suamiku. Karena suamiku mengalami kejadian-kejadian yang aneh." Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Aku datang di Gua Hira, aku menyendiri, tiba-tiba datang makhluk yang aneh. Makhluk yang mengatakan kepadaku, 'Iqra'." Maka aku katakan, "Ma ana biqari'in," aku enggak bisa baca. Sampai 3 kali aku didekap, dilepas. Setelah itu aku diberi kabar, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam." Dari A sampai Z diceritakan Rasulullah kepada Waraqah. Setelah mendengarkan cerita itu, maka apa yang terjadi? Waraqah menganalisa dan memahami tentang apa yang disampaikan Rasulullah. Kemudian setelah itu disimpulkan sama Waraqah, dan Waraqah berkata, "Hadzan namus alladzi nazzalahu Allah ala Musa." Sesungguhnya yang mendatangimu di Gua Hira itu adalah namus. Maksudnya adalah Jibril, karena Jibril dalam bahasa Taurat atau bahasa Injil dikatakan namus. "Hadzan namus alladzi nazzalahu Allah ala Musa." Yang mendatangimu adalah malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa. "Ya laitani fiha jada'a, laitani akunu hayyan idh yuhrijuka qaumuka." Seandainya saja umurku masih panjang, seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusir dirimu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, Rasulullah kaget karena dikabarkan sama Waraqah, "Seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusir dirimu, niscaya aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat luar biasa. Aku akan membelamu seandainya nanti kaummu mengusir dirimu." Rasulullah enggak paham, dan Rasulullah mengatakan enggak paham dalam artian terheran-heran. Bukan berarti Rasulullah bodoh, bukan. Rasulullah enggak paham apa maksudnya. Maka Rasulullah bertanya, "Apakah umatku nanti akan mengusir aku? Apakah kaumku akan mengusir aku?" Kenapa Rasulullah terheran-heran? Karena selama ini masyarakat jahiliyah, masyarakat Quraisy sangat mencintai Nabi. Mereka sepakat bahwa Nabi adalah Al-Amin, manusia yang amanah, yang jujur, yang baik. Semua orang hormat sama Nabi. Kemudian datang orang yang mengabarkan bahwa nanti kaummu akan mengusir dirimu. Kaget Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, "Apakah kaumku akan mengusir aku?" Dijawab sama Waraqah, "Betul. Nanti kaummu akan mengusir dirimu. Tidaklah orang yang berdakwah dan membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali pasti akan diusir dari kampung halamannya. Seandainya saja umurku panjang, ketika kamu diusir dari negerimu, niscaya aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat dahsyat." Setelah itu, tidak berselang lama, wafat la waroko bin Naufal. Nah, jadi Rasulullah baru paham, ternyata yang datang itu Jibril, membawa berita dari langit, diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi. Diangkat menjadi apa? Menjadi Nabi. Nah, sehingga Rasulullah SAW bisa memposisikan dirinya dengan peristiwa itu. Inilah wahyu pertama yang menimpa, atau bukan yang menimpa, yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang pelajaran penting dari kisah ini apa? Ini sebelum kita tutup dan tanya jawab jika ada, pelajaran pertama dari pembahasan yang kita baca tadi, pelajaran yang pertama adalah bagaimana ya Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan Rasul menjadi seorang nabi. Dijadikan suka menyendiri, diberi mimpi, mimpi-mimpi yang benar selama 6 bulan. Ini juga dalil yang pertama bahwa mimpi bagian dari wahyu. Mimpinya para nabi itu bagian dari wahyu. Itu apa namanya? Pelajaran yang pertama. Kemudian ikhwatal iman, pelajaran yang kedua, pelajaran yang kedua dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi. Ummi itu artinya Rasulullah itu tidak bisa membaca. Jadi Rasulullah itu tidak bisa membaca. Rasulullah mengatakan, "Ma'ana bi qari'in, aku enggak bisa membaca." Karena memang Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca. Kemudian yang nomor tiga, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pelajaran nomor ketiga adalah Rasulullah itu ya punya rasa ketakutan sebelum diangkat jadi Rasul. Dalilnya Rasulullah mengatakan, zammiluni, zammiluni, aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Kemudian Nabi mengatakan, inni khasyitu ala nafsi, aku khawatir terjadi sesuatu pada diriku. Jadi kekhawatiran dan khauf dan gelisah itu ada pada Rasulullah. Karena beliau itu manusia. Jadi ada sifat-sifat manusia yang tetap ada dan tidak hilang. Di antaranya adalah Rasulullah punya rasa takut. Ya, tapi Rasulullah bukan penakut. Rasul itu pemberani. Tapi tetap namanya manusia ada sisi gelisah dan takut. Kemudian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, yang nomor empat, hadis ini menunjukkan keutamaan Nabi di masa jahiliyah. Karena ketika Rasulullah mengeluh, ada apa dengan diriku ini? Kok aku mengalami peristiwa yang aneh ini? Maka nomor empat adalah menunjukkan kebaikan Nabi. Karena Khadijah berkata, jangan gelisah wahai suamiku. Sungguhnya kamu itu menyambung tali rahim, menolong orang yang susah. Kamu nyambung tali silaturahim, gak mungkin Allah menyanyiakan dirimu dan menghinakan dirimu. Berarti Rasul itu orang baik dari dulu. Bahkan belum jadi Nabi, sudah baik. Begitu loh maksudnya. Nomor lima, pelajaran nomor lima adalah keutamaan Khadijah. Dan ini banyak. Pertama, dilihat dari Rasulullah dibekali sama Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di kata orang Surabaya, digenah-genah no sama Khadijah, makanannya, minumannya ya, ditepak-tepak no sama Khadijah. Itu menunjukkan bahwa akhlaknya Khadijah itu penyayang kepada Rasulullah. Jadi Khadijah itu setia kepada Rasulullah. Kemudian diambil juga dari sikapnya Khadijah ketika Nabi curhat kepadanya, aku khawatir ada apa ini? Kok aku mengalami peristiwa aneh, aku didatangi makhluk yang aneh, kemudian aku diberi kalimat yang aneh, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Ketika mendengarkan keluhan Nabi, maka Khadijah tidak membuat Rasul jatuh. Rasul tidak Khadijah tidak abai. Khadijah tapi Khadijah menunjukkan sikap bagaimana ia sangat perhatian dengan Nabi dan menghibur Nabi. Tidak hanya menghibur, memotivasi Nabi, jangan gelisah wahai suamiku. Tidak mungkin Allah menyanyiakan dirimu. Karena kau orang yang nyambung tali rahim, menolong orang yang susah, kau adalah menolong orang yang terdolimi, menolong orang yang kekurangan. Tidak mungkin Allah menyanyiakanmu. Bahkan Khadijah mengatakan, arju, dalam riwayat mengatakan, arju antakuna nabiya hadil ummah. Aku berharap kamu menjadi nabinya umat ini. Menunjukkan keutamaan Khadijah. Kemudian selanjutnya, di antara yang menunjukkan keutamaan Khadijah, ketika Rasulullah gelisah seperti itu, Rasulullah diajak sama Khadijah ke Waraqah. Waraqah adalah seorang yang paham agama Nasrani dan dia adalah orang Arab yang tidak ikut jahiliyah pada waktu itu. Ya, saya ulangi ya. Waraqah bin Naufal adalah orang Arab yang enggak ikut jahiliyah pada waktu itu. Dia enggak mau melakukan apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah, tapi dia beragama dengan agama Kristen yang masih murni, bertauhid. Ya. Dan ada hadis tentang itu, tentang keutamaan Waraqah, ya. Jadi pada waktu itu Khadijah tidak mengobati gelisahnya Nabi dengan membawa Nabi ke dukun, tidak. Padahal kalau antum lihat sejarah, kalau antum lihat sejarah kaum jahiliyah, mereka itu sangat menghormati dukun. Ada masalah apa? Dibawa ke dukun. Ada masalah B? Dibawa ke dukun. Ada masalah Z? Dibawa ke dukun. Karena mereka kalau lagi buntu pikirannya, mereka datang ke dukun untuk minta pencerahan. Lah pada waktu itu Khadijah tidak seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Beliau tidak membawa Rasulullah ke dukun untuk dikasih arahan, tidak. Tapi Rasulullah diajak oleh Khadijah kepada Waraqah yang mana dia adalah orang penganut agama Samawi pada waktu itu. Ini kalau enggak cerdas enggak mungkin seperti itu. Itu menunjukkan kehebatannya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Semoga Allah menempatkan ibunda kita Khadijah di tempat yang terbaik. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya dari hadis ini adalah bahwa di zaman Nabi itu masih ada sisa-sisa kebenaran. Di antaranya adalah Waraqah bin Naufal ini. Dia adalah orang beragama Kristen yang masih murni pada waktu itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Waraqah bin Naufal itu muslim apa tidak? Atau pertanyaan yang lain, apakah Waraqah itu sahabat Nabi apa enggak? Nah, sahabat Nabi apa enggak Waraqah ini? Karena setelah bertemu Nabi, Waraqah wafat. Nah, pertanyaannya, Waraqah ini terkategorikan sahabat Nabi apa enggak? Para ulama berkhilaf pendapat. Pendapat pertama mengatakan Waraqah itu sahabat Nabi. Meskipun ketemu cuma sebentar. Dalil yang dipakai adalah definisi dari sahabat. Karena definisi dari sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata al iman. Siapa saja yang pernah bertemu Nabi, melihat Nabi, beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan, maka dia adalah sahabat Nabi. Sedangkan Waraqah melihat Nabi, bertemu Nabi, dan Waraqah mengatakan yang ketemu sama kamu adalah Jibril, kamu nanti akan diusir dan kamu akan berdakwah, dan siapa yang berdakwah dengan dakwah ini akan diusir. Itu kan menunjukkan bahwa Waraqah itu iman. Sehingga pendapat pertama mengatakan Waraqah itu sahabat Nabi. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan Waraqah itu orang baik, dia masuk surga, tapi bukan sahabat Nabi. Mengapa bukan sahabat Nabi? Karena pada waktu itu tidak ada yang diikuti oleh Waraqah ke Rasul. Belum ada syariat sama sekali yang diturunkan kepada Rasulullah. Makanya para ulama mengatakan bahwa Rasulullah itu dijadikan Nabi dengan Iqra. Tapi Rasulullah dijadikan Rasul dengan Ya Ayyuhal Muddatsir. Jadi pada waktu itu Rasulullah statusnya masih Nabi. Belum punya sesuatu yang bisa disampaikan ke orang lain. Belum ada syariat sholat, belum ada surat. Bahkan syariat tauhid belum ada pada waktu itu. Maksudnya secara nyata gitu loh. Bertauhidlah kepada Allah, sembahlah Allah, belum ada. Cuma ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Enggak secara terang-terangan bertauhidlah belum ada. Sehingga pendapat yang kedua ini mengatakan Waraqah itu orang baik, dia masuk surga, dia adalah orang yang dijamin keutamaannya, tapi bukan sahabat karena pada waktu dia belum mengikuti apapun dari Nabi. Bahkan syariat apapun belum ada. Nah, itu khilaf para ulama. Pendapat yang atau bagaimana menanggapi perbedaan ini, kita katakan sudah terlepas dari sahabat apa enggak sahabat, yang penting Waraqah bin Naufal adalah seorang yang beriman, orang baik, dan dia dijamin masuk surga. Karena ada hadis khusus yang menerangkan hal itu. Jadi kita kompromikan seperti itu. Itu ikhwatal iman yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, masih panjang ya, ini baru permulaan Rasulullah mendapat wahyu. Bagaimana cerita beliaunya dan bagaimana cara-cara wahyu itu turun, macam-macamnya wahyu, cara wahyu turun itu bagaimana, dan bagaimana Rasulullah nanti memulai dakwanya, Bagaimana nanti Rasulullah memulai untuk mengajak manusia kepada Allah? InsyaAllah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada kru Ruang TV yang ada di studio. Semoga antum sehat semuanya. Taib. Pertanyaan pertama. Bis saya yang baca. Langsung. Oke. Okay. Taib, bismillah, afwan Ustaz ingin bertanya di luar tema. Jadi ada pertanyaan yang di layar ya di hadapan saya baca. Bismillah, afwan ingin bertanya di luar tema untuk masalah mencukur rambut bayi. Bolehkah kita mencukurnya di hari ke-14? Karena pas di hari ke-7 itu ada keperluan yang tidak bisa ditunda. Jadi, tolong diataskan lagi, Mas. Jadi, tidak sempat untuk mencukurnya. Mohon jawabannya, barakallahu fiik. Thayyib. Sebenarnya dan idealnya, wallahu a'lam bissawab, bahwa mencukur rambut itu adalah yaumas sabi', pada hari ke-7 dari kelahiran. Jadi seperti ini. Kalau lahirannya itu, ini hari apa ini? Hari Kamis. Kalau hari Kamis siang lahir bayi, maka akikonya adalah hari Rabu. Dan pada hari Rabu itu atau hari yang ke-7 itu ada amalan-amalan yang disunahkan untuk si jabang bayi. Apa saja? Yang pertama, mencukur rambutnya. Pelontos, gundul. Benar-benar gundul, bukan koza. Ininya dihabisin, tinggal ininya doang gitu. Tidak, jadi benar-benar gundul semuanya ya. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu ditimbang. Rambutnya tadi itu loh, ditimbang. Nanti ukurannya berapa gram dirupakan perak. Ya, dirupakan perak. Ada khilafah yang mengatakan emas, tapi insya Allah yang rojib perak. Kemudian yang amalan yang lain adalah mengakikoinya. Kalau laki-laki dengan 2 kambing, kalau perempuan maka cukup 1 kambing. Kalau misalnya laki-laki tapi enggak mampu adanya cuma 1 kambing juga enggak apa-apa. Ya, dan itu kalau mampu. Dan juga ada riwayat ya di khitan pada hari yang ke-7 juga. Jadi singkatnya idealnya adalah hari yang ke-7 gitu ya. Kemudian misalnya jenengan tadi mengatakan karena pas hari ke-7 pas ada keperluan sehingga tidak sempat atau tidak bisa mencukur rambut si jabang bayi, ya sudah berarti hari ke-8 kok enggak bisa kok. Ya, jadi idealnya seperti tadi itu akiko, mencukur rambut, kasih nama, kalau enggak bisa 7 ke-8 kalau memang ada udur ya. Seperti itu. Kita enggak bakas akiko ya, bakas mencukur rambut tadi loh. Kalau hari ke-7 enggak bisa ya hari ke-8, kalau hari ke-8 itu bisa. Ya, kenapa? Karena ada hadis khusus disuruh mencukur rambutnya bayi itu demi kesehatannya bayi agar rambutnya nanti semakin bagus dan rambut yang dari rahim itu ya menyimpan ketidakbagusan kotoran atau apa yang harus dibersihkan dulu supaya nanti teriknya bagus dan seterusnya. Dan juga tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang nunggu selapanan. Apa selapanan itu? Ada istilahnya, selapanan itu berapa hari kemudian itu. Jadi yang benar adalah 7 hari pas. Jadi kalau hari Kamis berarti hari Rabu. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya adalah seorang yang awam dan sebelumnya hidup dalam kejahilan. Ia ingin bertobat dan hijrah dari komunitasnya, tapi tidak tahu harus kemana untuk minta bimbingan belajar agama. Karena sekarang era pandemi sehingga banyak kajian online dan dia tidak begitu paham. Mohon nasihat apakah bisa mendapatkan ustadz yang bisa dinaikkan mas tolong. Dinaikkan lagi. Yang bisa membimbing kajian. Ya. Mohon nasihat apakah bisa mendapatkan ustadz yang bisa membimbing atau kajian atau kelompok yang bisa diikuti suami. Jazakallah khair. Tayyib ikhwatal iman. Saudariku yang bertanya tentang suaminya yang baru belajar kemudian mau kajian online juga bingung karena banyak kajian mungkin begitu ya. Bagaimana kepada siapa harus belajar? Wallahualam bissawab, saya sarankan alhamdulillah sekarang banyak channel-channel YouTube dari asatid kita ya, ada Roja TV ya, itu bagus, ada Roja TV, ada Al Iman TV, ada Al-Insan, ada dan TV-TV yang lain, dan juga channel-channel atau akun YouTube para asatid, Ustadz Firanda, itu produktif sekali dan banyak menyampaikan hal-hal yang terupdate di dalam apa, dalam masalah-masalah agama. Silakan diikuti ya kajian Ustadz Aris Munandar, kajian Ustadz, tolong dicatat ya untuk suaminya ya, Ustadz siapa lagi, banyaklah Ustadz, para Ustadz Yazid, ya banyak ya. Nah, nanti bisa di WA-kan ke kru, nanti kru mungkin bisa membalas dengan WA yang lebih bagus lagi ya. Itu wallahu alam, sudah cukup. Ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya sering berkata kepada cucunya, ayo baca Qur'annya, nanti Al-Qur'an nangis kalau enggak dibaca. Apakah perkataan ini bisa menghukumi pelakunya meyakini bahwa Al-Qur'an itu makhluk? Jazakumullah khair. Saya rasa tidak ya. Saya rasa tidak langsung dikatakan berarti ibunya itu meyakini Al-Qur'an makhluk. Karena memang dalam hadis pun dikatakan bahwa nanti pada hari kiamat Al-Qur'an akan menolong dan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Dan itu bukan berarti Al-Qur'an adalah makhluk. Dan tetapi yang perlu diperhatikan, kata-kata nanti Qur'annya nangis ini enggak ada ya, karena enggak ada dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah yang mengatakan Al-Qur'an nangis kalau tidak dibaca. Itu tidak ada. Sehingga jangan dikatakan demikian. Dan pun kalaupun dikatakan demikian, enggak boleh kita tuduh langsung bahwa nenek tersebut memiliki paham bahwa Al-Qur'an makhluk. Ya tidak juga gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan mengatakan Al-Qur'an nangis karena itu butuh dalil. Kalau enggak ada dalil jangan ngomong kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, toh demikian enggak boleh kita langsung tuduh bahwa si nenek tersebut kita anggap berpaham bahwa Al-Qur'an makhluk, ya juga tidak boleh seperti itu. Ya mungkin karena belum tahu dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Terakhir ya? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah alasan atau apa alasannya kenapa Rasulullah sebelum menerima wahyu suka di atas gunung dan menyendiri? Jawabannya ya tadi saya katakan bahwa di hadis Aisyah, saya bacakan lagi ya. Di dalam hadis Aisyah, dan ini hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dikatakan bahwa hubbiba ilaihil khala. Rasulullah itu dijadikan oleh Allah senang menyendiri. Senang menyendiri. Jadi kenapa? Ya Allah yang menjadikan seperti itu. Tapi di antara hikmahnya adalah karena Rasulullah merenung. Rasulullah mengambil hikmah, pelajaran dari alam semesta ini, melihat kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan, kesyirikan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, maka Rasulullah termenung memikirkan itu semuanya, sehingga itu Rasulullah mencari kebenaran itulah sehingga didatangi oleh malaikat Jibril. Siapa yang mencari kebenaran sungguh-sungguh ikhlas karena Allah, maka Allah akan menyampaikan dirinya kepada kebenaran tersebut. Jadi, kenapa Rasulullah suka menyendiri? Jawabannya tadi, karena Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah suka menyendiri. Karena orang kalau sudah menyendiri, memikirkan keadaan masyarakat yang rusak itu, berarti siap untuk menerima kebenaran. Ketika siap untuk menerima kebenaran, Allah perintahkan Malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah SAW. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ada lagi? Taib. Ini dari Sidoarjo. Assalamualaikum Ustaz, saya dari Sidoarjo. Ustaz, saya sudah pisah sama suami dan kami punya anak. Apakah mantan suami masih wajib memberi nafkah kepada kami apabila saya minta nafkah kalau tidak diberi syukran? Apa boleh saya minta nafkah kalau tidak diberi? Taib. Jadi jika seorang bercerai sedangkan ada anak di situ, kemudian anak itu dibawa oleh istri sedangkan itu belum waktunya, anak itu balig, belum bisa bekerja dan seterusnya, maka kewajiban sang suami masih ada di situ untuk menafkahi sang anak. Karena mantan istri ada, sedangkan mantan anak itu tidak ada. Sampai hari kiamat, sampai nanti di padang mahsyar dipanggil fulan bin fulan. Tidak akan terputus sampai hari kiamat. Ya, nama atau bapak dan anak itu tidak terputus hubungannya. Ya, sampai hari kiamat tetap namanya, maksud saya. Maksudnya itu namanya fulan bin fulan. Kalau istri sudah selesai, kalau cerai sudah selesai orang lain. Tapi kalau anak beda lagi. Ya, jadi kalau anaknya sudah usia sekolah, otomatis kan butuh SPP, butuh dana, ya, dan belum balig, maka di situ ayah tetaplah ayah dan kewajiban ayah kepada anak adalah memberi nafkah. Ada mungkin nanti kalau istri sudah menikah lagi itu beda urusan, tapi kalau anak tetap anak. Jadi anak tetap harus dinafkahi oleh sang ayah. Maka boleh bagi seorang ibu tadi menyampaikan kepada ayahnya anak, atau mantan suami, bahwa di sini ada kewajibanmu untuk memberi nafkah kepada anak. Begitu wallahu a'lam bisawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.